tepung di tengahnya laman, petangnya pandan manimponyo padi, tinggal kampung yo di tinggal halaman, tinggal takian yo di tempat kuman. Tempatku malam. tadimu. Kalau ku tahu di masa basi, mungkinlah tidak aku tarimu. Bagimu mancing di lubuk resam, kenolah anak ikan bali. Bagimu mancing di lubuk resam, Habitat.